Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa bi niyati salamah wal barakah alladhi amarona wa aujabana bil hijrah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadi imamil anbiya'i wal mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hanan Ya Manan, Ya Dayyan Ya Sultan, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Amin. Allahumma iftah lana abwaba ilmika wa abwaba barakatika kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika salihin. Para ibu dan bapak, saudara-saudara saya seiman dan seagama, jamaah ngaji syukuran tahun baru Islam dan jamaah ngaji takziah, zikir, tahmid, doa warga Tegal, Jawa Tengah yang mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun, para kiai, alimil ulama, pimpinan-pimpinan pesantren, majelis taklim, DKM masjid dan musola, aparatur pemerintah segenap para pejabat, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, hadir pula yang mulia pimpinan kita, kepala desa, ibu lurah. I love you, Ndu. Jajaran panitia penyelenggara, ibu bapak sedoyo, warga Tegal, segenap para pencinta dakwah Islamiah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul. Mati bukan babak akhir dari kehidupan, tapi mati juga babak awal menuju kehidupan yang selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Dan mati dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan dia mati. Ulamakah ia? Tokoh cendekiawankah ia? Pejabatkah ia? Tidak tahu kapan dia mati, di mana dia mati, dan bagaimana caranya dia mati. Kiai, apakah besok kiai akan mati? Ibu lurah, apakah kita sama-sama akan mati? Hanya Allah yang tahu. Betul. Kenapa Allah rahasiakan itu kematian? Agar kita senantiasa kapan saja, di mana saja, bagaimana saja untuk mempersiapkan kematian. Dan modal mati bukan jabatan, modal mati bukan kekayaan, tapi modal mati adalah amal, amal, amal dan ah. Aduh. Ibu kepala desa matanya natap saya terus. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Modal mati amal ibadah, dan ibadah terabdol adalah sholat. Betul. Di sekeliling kita makobir, mereka dipanggil oleh Allah, tinggal kuburan yang kita lihat. Nanti pun kita sama seperti mereka, kembali kepada Allah. Dan kalau kita sudah mati, rumah kita tidak dibawa, tanah yang luas kagak dibawa, baju bulurah diganti sama kain kapan. Suaminya nangis, kemudian suaminya kawin lagi. Aduh, aduh. Buluran semalam tidur mimpi saya mungkin ya. Cepat, cepat. Yang gantengnya kayak Aliando. Alhamdulillah. Insya saudara, ngaji pada hari ini menjadi renungan buat kita, menjadi pelajaran penting buat kita. Apalagi sekarang kita menginjakan kaki di hari pertama tahun baru kita umat Islam. Betul. Makanya pertama ibadah sholat. Alhamdulillah. Apakah malaikat takut dengan pejabat? Tidak, bulurah. Bulurah nanti kalau mati ditanya oleh malaikat. Hei lurah, kenapa kau jadi pejabat enggak pernah sembahyang Jumat lurah? Ini pejabat yang songong nih. Rakyatnya Jumat dia kagak. Betul kagak? Iya apa iya? Lurah mati ditanya. Kiai mati ditanya. Kiai kalau mati tanya, "Hei kiai, kenapa umatmu sholat Jumat, sholat subuh berjamaah di masjid? Dan kamu kemana kiai?" Ditanya, betul apa betul? Makanya sebelum Allah nanya kita, sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum kita mati, introspeksi diri kita. Yuk sama, kembalikan kepada Allah diri kita. Kullun minallah wa kullun ilallah. Semuanya berangkat dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Modalnya adalah sholat. Alhamdulillah. Subhanallah. Hei bocah-bocah. Hei bocah. Cah. Ustaz Cepot ganteng apa jelek? Songong. Ini lurah wajib tanggung jawab lurah. Sorga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Kau undang saya tapi kau cemoohkan saya. Sungguh terlalu. Aliando. Wa'bud rabbaka hatta ya tiakal yakin wa'bud fi'il amr. Al-amru yadullu lil wujub, berarti sholat natijah hukumnya adalah wajib. Apa itu wajib? Yuhasabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Artinya sholat dikerjakan berpahala dan sholat ditinggalkan berdosa. Sampai kapan? Al-yakin di dalam tafsir bimakna al-maut, artinya sholatlah sebagai ibadah dan mun modal mati sampai kita akan mati. Karena kita pasti mati, yang kaya mati, yang miskin presiden, bu lurah, kiai, ustaz cepot, 1000 tahun lagi. Kalau saya mati duluan, kasihan nanti Pak Bu Lurah nyariin saya. Cepot, cepot, gigi copot, jatuh ke sawah. Ustaz cepot ditaksir lurah ya. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Insya. Amin. Ya Rabbal. Iya karena budu wa iyyaka nas'in. Lu bisa enggak lu? Apal enggak? Apal enggak? Anak Tegal siapa dulu lurahnya? Kita ibadah kepada Allah. Kita sholat kepada Allah. Kita sujud kepada Allah dan pun kita minta kepada Allah. Muka kita yang ganteng-ganteng kita basuh dengan air wudu. Muka ibu yang cantik-cantik ibu sujudin, ibu ibadah kepada Allah. Suami ibu hanya bisa menolong sekarang, suami ibu hanya bisa membantu sekarang. Dikala ajal tiba, suami ibu gak bisa membantu, gak bisa menolong. Makanya introspeksi tahun baru, kembali kepada Allah, makobir, kuburan jadi saksi untuk kita ibadah kepada Allah. Betul. Alhamdulillah. Hai bocah, sholat zuhur berapa rakaat? Maghrib, isya, subuh. Bocahnya aja apal, apalagi lurahnya. Alhamdulillah. Insya. Amin. Ya Rabbal. Orang kalau sholat diawali dengan takbir, ini filsafat sholat namanya. Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah. Lafaz Allahu Akbar kagak boleh diganti dengan lafaz apapun. Bukan hanya bibir yang berbicara, keyakinan kita berbicara. Yang besar adalah Allah, berarti selain Allah, kecil jabatan, kecil pangkat, kecil kekayaan, kecil dunia, kecil lurah, kecil cepot, kecil. Yang besar hanya Allah, artinya sadar, sadar, sadar. Abis wajah jahatnya. Aduh. Aduh. Aduh. Betul apa betul? Iya apa iya? Alhamdulillah. Insya. Amin. Ya Rabbal. Ini wilayah akan hancur bulurah. Namanya kelurahan apa? Hah? Timbangan? Demangan? Demang Harjo. Ini Demang Harjo akan dihancurkan oleh Allah kalau rakyat dan pun umatnya tidak kembali kepada Allah. Kita tahu dalam Al-Quran ada satu riwayat jelas nyata negeri Sabah. Bagaimana negeri Sabah yang subur dan makmur. Cuma karena keenakan rakyatnya, mereka kembali kepada kezahiliahan. Fakafarat bi'an umillah. Mereka kubur sama nikmat Allah. Akhirnya itu wilayah dihancurkan oleh Allah. Pun wilayah kita, kalau kita rakyatnya tidak sadar, kita rakyatnya kembali kepada kemaksiatan, lupa kepada Allah, Allah akan menghancurkan wilayah kita. Wilayah kita enggak jauh daripada lautan. Kalau lautan Allah tiup, maka wilayah kita akan tertelan oleh air lautan. Semuanya pasti akan mati. Termasuk ibu lurah mati. Kena air lautan. Dia minta tolong sama saya, Cepo tolongin. Sorry Bu Lurah, sorry. Enggak bisa. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang bisa nolong kita hanya Allah. Yuk kembali kepada Allah. Sadarlah kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang pertama. Makanya Bu Lurah, RW-RW-nya, RT-RT-nya absen. Mana RW yang kagak sholat, pecah. Bagus enggak? Bagus kagak? RT kalau enggak pernah ke masjid, besok kalau mati jangan digotong ke kuburan. Suruh RT berangkat sendiri ke kuburan mati. Mana Pak RT? Yang mana Pak RT? Hah? Teh, waduh. Kumisnya kagak nahan. Awas lu kawin lagi lu, hah? Ini yang pertama, ibadah, sholat kepada Allah. Suatu perbuatan yang ringan, tapi sulit dikerjakan. Suatu pekerjaan yang gratis, sholat, kagak bayar. Tapi orang jarang yang mau mengerjakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita tahu negeri Arab. Negeri yang tandus dan kerontang. Kita tahu negeri Arab. Di Arab hanya bebatuan. Gunung-gunung batu. Yang ada serba batu. Tapi di balik Arab yang hanya ada batu. Arab negara yang terkaya. Negara yang paling hebat. Amerika bertukuk lutut dengan Arab. Dengan sulingan minyak yang bernama Aramco. Tapi kenapa? Dan kenapa? Karena negeri Arab. Barokah rukaan sujadah. Di Mekah tidak pernah luput dari berjamaah. Di Madinah, di Masjid Nabawi. Tak luput dari sholat berjamaah. Al-jamaah barokah. Akhirnya negeri Arab. Negeri Madinah. Negeri yang barokah. Betul. Kita miskin Bu Lurah. Dolar naik, rupiah hancur. Betul kagak? Sepanjang saya jalan, melihat tambak-tambak tidak ada airnya. Betul kagak? Masyarakat mau cari rezeki kemana? Betul apa betul? Iya apa iya? Baru sekian bulan Allah tidak turunkan hujan. Baru sekian bulan Allah uji coba kita. Mulai terjadi berbagai malapetaka. Apa yang terjadi? Kalau perekonomian goyang, akan menyebabkan goyangnya iman. Kadal fakru ayyakuna kufron. Makanya kembali kepada Allah. Pengajian ini mengingatkan kita, sujud ibadah yang pertama adalah sholat. Alhamdulillah. Hei tukang balon, dengerin. Ini penting ini. Kau jualan balon di pengajian. Sadarlah hei tukang balon, sholat. Kalau kau tidak sholat, nanti nasibmu kayak balon. Kau mati, ditiup perutmu oleh malaikat, kembung naik ke atas. Kempes, jatuh ke neraka. Tukang balon sadar. Besok sembahyang, ah. 2 hari sholat, 3 hari kagak. Ya. Kecil-kecil tangannya mantap juga ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh kita nyanyi? Oke, sama-sama. Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Pak RT kagak apa. Longoy. Apanya cuma sakitnya nih di sini. Sakitnya nih di sini di pantat. Emang kenapa bisulan? Ibadah sholat insya, insya, amin, amin. Ya Rabbal, ayo. Yang belum sholat hijrahkan untuk sholat. Yang belum ke masjid hijrahkan diri untuk ke masjid. Yang belum berjamaah hijrahkan diri untuk berjamaah. Kenapa? Modal kita menuju kepada Allah. Dan Allah kalau sudah manggil nyawa kita, enggak perlu yang muda, enggak perlu yang tua, pasti akan mati, mati, mati. Bulura. Nduk. Nduk. Tanya kiai, cuman 7 langkah dari kuburan orang yang menganterin kita ke kuburan. Kemudian malaikat bertanya, muka bulura yang cantik diungsebin ke tanah, badan bulura dihimpit sama tanah. Mana suami ibu? Nah, jangan cemburu. Cuman menangis 1 hari, sedih 2 hari, bergujur air mata 3 hari. Kesononya, rumah ibu dipakai sama istrinya yang baru. Makanya nanti sebelum mati, supaya rumah enggak dipakai sama bini yang baru, jual sebelum mati, jual. Jual. Bagaimana bu, bagaimana bu? Bagaimana bu? Bu? Ibu? Iya apa iya? Iya apa iya? Saya tiap tahun lewat sini. Keparengan istri saya orang Yogyakarta. Jadi setiap hari kedua lebaran, saya tuh pulang. Sekasih 1 minggu waktunya untuk kembali kepada mertua. Setelah 1 minggu kembali lagi ke Jakarta. Tampil lagi di TV jadi artis selebritis. Gua jelek-jelek maksudnya ke TV gua. RT maksudnya kaca nako. Sholat alhamdulillah. Insya. Hei bocah sini. Bocah sini. Sini. Ini. Sini. Enggak mau. Jangan. Sini kamu. Kagak mau. Jangan rugi kamu. Sini. Enggak mau. Kamu jangan nyesel ya. Kamu. Kagak mau. Siapa anak kecil yang mau? Kamu. Nah. Teh, bawa kemari teh. Bawa kemari. Teh. Bawa kemari. Sini. Waduh, waduh, waduh. Waduh, RT-nya kemari, RT-nya. Naik. RT. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman 6. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. 4 arti pora. Iya. Nabi hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Saya tes. Hah? Eh, kemana lu? Doa mau makan. TK bisa. Iyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. RT. Belon. Oh gaji ekor telungat. Iya. Bu lurah baik apa jahat? Baik. Apik. Apik. Saya apik kepor. Iya lah. Kul ge wong Jawa ki. Alhamdulillah. Insya. Tahun baru besok. Jangan hanya zikir dan ngaji. Kalau perlu adakan lomba azan. Lomba azan antar RW, antar RT. Kiai sebagai jurinya. Betul kagak? RT enggak bisa azan, pecat. RW enggak bisa azan, pecat. Betul, Abdul? Iya apa ya? Quran saya tes sekarang. Terusin bacaan saya. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Terusin. Bapak kan belum. Katanya nerusin. Kul huwallahu ahad. Kan belum. Terusin. Oh. Kiai. RT suwe. Mau kemana? Heh, teh, salaman dulu Madura. Udah biasa. Eh, kumisnya kayak Angling Dharma. Syukur, alhamdulillah. Nih. Yang kedua, ngaji. Kuburan. Kuburan. Di dalamnya tidak ada listrik. Tidak ada cahaya. Gelap gulita. Tidak ada satu manusia yang bisa menerka bagaimana gelap gulitanya kuburan. Apa yang bisa menerangi alam kubur? Bukannya listrik. Bukannya lampu. Nurul Quran. Di antaranya cahaya Al-Quran. Makanya ngaji yang semacam ini penting. Majelis taklim penting. Pengajian penting. Untuk modal menerangi kita di alam kubur. Nanti dikala kita dipertemukan kepada Allah. Betul. Makanya kantor desa jadikan majelis taklim. Dikala ia ke kantor, jadi kantor. Seminggu sekali ada pengajian penggerak PKK. Ibu-ibu ada pengajian bapak-bapak. Masjid ramaikan, musola ramaikan. Duduk di pengajian, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, cinta Allah, cintai Al-Quran. Betul. Masya Allah. Makanya saya bangga kalau RT bisa ngaji, saya bangga. Kalau ustaz bisa ngaji, biasa. Tapi kalau RT bisa ngaji, luar biasa. Tapi jangan belagu kawin lagi lu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena biasanya orang Indonesia kalau miskin sayang istri. Tapi sedikit kaya, belagu kawin lagi. Betul kagak? Betul kagak? RT jangan kawin lagi. Tapi kalau kiai, pantes dan boleh. Ya kiai. Beda kiai. Betul apa betul? Nih, kalau nggak percaya saya buktikan. Boe. Bu, ibu, kalau suami ibu nikah lagi bahagia apa sengsara? Jangan belaga budek dengerin. Kalau suami ibu kawin lagi setuju apa tidak? Tuh, makanya sholat, ngaji, mengajarkan adab, akhlak, sopan, santun. Tuh, yang namanya sholat, yang pantas jadi imam suami. Istri kagak boleh jadi imam. Artinya filosofi sholat mengajarkan jadilah imam pemimpin rumah tangga yang bijaksana, penuh pesona. Cintai istri, jangan sakiti istri. Cintai istri, jangan khianati istri. Cintai istri, jangan kawin lagi. Ya. Pak RT jangan kawin lagi. Bapak RW jangan kawin lagi. Kiai boleh kawin. Kenapa, kenapa, kenapa? Hah? Kalau kiai boleh enggak? Boleh tidak? Kiai enggak boleh kiai. Ini ibadah kepada Allah. Makanya anak-anak kecil ajarkan ngaji. Saya rindu Bu Lurah. Pengajian anak kecil yang habis maghrib tuh rindu saya. Apalagi di Tangerang, Jakarta. Yang udah kemakan gaya hidupnya si Ahok. Yang Jakarta mau dirombak seperti Singapura. Dunia didahulukan, akhirat dibelakangkan. Pengajian anak-anak habis semuanya. Maghrib tidak lagi terdengar suara polos anak-anak ngaji. Menalar juz amma kembali kepada Al-Quran. Yang ada maghrib adalah TV, dangdut-dangdutan, pop-popan, nyanyi-nyanyian, main sini, main sono. Anak-anak sudah alergi megang Quran. Yang dia senang megang HP. HP, tuh HP tuh. Ini masalahnya. Betul apa betul? Di Tegal ini, kembalikan kepada Allah. Maghrib, nuansakan dengan Al-Quran. Malam Jumat, nuansakan dengan tahlilan, dengan yasinan, zikiran, sholawatan, syukur, alhamdulillah. Insya, ngaji. Nih, yang standar aja saya ceramahnya. Karena ceramahnya di kuburan nih. Ini termasuk arwah-arwah saudara kita nih. Ini pada dengerin nih. Ngeliatin bagaimana gantengnya cepot dia. Kenapa? Hei bocah, jawab. gantengan cepot apa gantengan suaminya lurah? Siapa? Suaminya lurah. Kalah gua. Kerenan cepot apa kerenan suaminya lurah? Hah? Cepot. Sini, Bu. Naik. Naik. Naik. Naik. Naik. Wih. Enggak ada. Kosong. Jembur Anang sama Ashanti. Kerenan cepot apa kerenan suaminya lurah? Kerenan cepot. Aliando. Gantengan cepot apa gantengan suaminya lurah? Kerenan cepot. Orang jujur. Aku mis. Dia lagi pengen duit gua soalnya, mis. Masih punya suami? Masih. Masih. Bangga saya. Suaminya kerja apa? Nganggur. Apa? Hah? Oh, sekarang nganggur. Alhamdulillah. Insya Bapak, tadi Ibu Lurah teriak-teriak, bayar pajak, bayar pajak. Bagaimana sampean akan bayar pajak kalau kagak mau kerja? Betul kagak? Bagaimana jalanan akan bagus kalau rakyatnya kagak bayar pajak? Betul kagak? Itu yang namanya jalan bagus dari rakyat kembali kepada rakyat, dikembalikan sama rakyat. Makanya rakyatnya kudu kerja, usaha, banting tulang. Fa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Habis salat jangan tidur, kerja, usaha, cari duit karena dunia berduit. Ibu-ibu doyan duit. Nah, suaminya cemburu. Bu Lurah baik apa jahat? Baik. Cantik apa jelek? Lawak. Cakep, cakep. Cakep. Cakep. Ibu pernah enggak dibagi duit sama Lurah? Enggak. Enggak. Enggak. Andaikan sekarang dibagi duit sama Lurah, mau apa tidak? Mau. Nah. Lurah, Lurah. Duit, duit. Ya sekali-kali. Alhamdulillah. Suami matanya melotot ayam duit. Dah. Dah. Syukur alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ayo. Ayo. Kiai, kita sama-sama orang NU. Yang namanya orang NU itu punya keyakinan. Waladun solihun yad'u lahu. Kalimat waladun bukannya bapak bin langsung. Tapi kalimat waladun, anak yang secara universal. Artinya, siapa saja yang baca Quran, mendoakan almarhum, Allah akan sampaikan. Betul kagak? Seperti zikir, tahmid, tahlil, pengajian akbar yang kita laksanakan sekarang. Waladun solihun yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan akan disampaikan kepada Allah. Alhamdulillah. Insya supaya kita orang tua mati mendapatkan cahaya di alam kubur. Anak-anak suruh pada ngaji, ngaji, ngaji. Ini penting. Penting. Jangan hilangkan tradisi NU. Paham? Paham? Tradisi NU itu tahlil. La ilaha il. La ilaha. La ilaha. Muhammadur Rasul. Ya Allah, alhamdulillah. Insya amin. Yang ketiga, dengerin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyaklah berzikir kepada Allah. Zikir meredam marahnya Allah. Zikir meredam emosinya Allah. Zikir akan menjauhkan bala ancaman Allah. Zikir menyenangkan Allah. Zikir menyenangkan Rasulullah. Wilayah akan barokah. Masyarakat akan barokah. Perekonomian rakyat akan barokah. Kalau wilayah diisi dengan zikir kepada Allah. Bibir kita kelatupkan asma Allah. Basahkan asma Allah. Supaya Allah kasihan, sayang, senang kepada kita. Supaya hidup kita barokah. Alhamdulillah. Zikir. Insya. Amin. Ya Rabbal. Allahu Akbar. Bu Lurah. Maaf, di wilayah saya orang NU, kalau ada yang mau meninggal dunia, itu di telinganya diajarkan kalimat tauhid. Mau meninggal, tempat tetangganya berkata di telinganya, sebut kalimat Allah. Ayo sebut Allah, Allah, Allah, supaya yang meninggal akhiru kalami la ilaha illallah. Tapi Allah sudah menjawab duluan dalam Al-Quran. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Kalau masa hidupnya kagak mau berzikir kepada Allah, kalau masa hidupnya matanya kagak ngelihat sama Al-Quran, tidak melihat adanya pengajian, kalau telinganya belaga budak dengan ayat-ayat Allah, belaga budak dengan kalimat-kalimat thayyibah, Allah tutup hati mereka diajarkan kalimat thayyibah, tidak akan bisa. Betul apa betul? Zikir makanya. Insya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Alhamdulillah. Ini NU kalau bukan perjuangan mayoritas orang Jawa Tengah, Jawa Timur, udah hancur nih NU. Betul nggak? Iya apa iya? Nih, makanya kembali kepada zikir. Rasulullah dijamin ke sorga. Tiap malam berzikir kepada Allah. Rasulullah dijamin ke sorga. Tiap siang berzikir kepada Allah. Nabi kita dijamin ke surga, bibirnya senantiasa terucap kalimat Allah. Nabi yang dijamin ke surga, mau berzikir. Tapi kenapa kita yang belum tentu langsung ke sorga? Apakah kita mampir dulu ke neraka? Apakah kita langsung ke sorga? Kenapa kita mau zikir? Makanya dengan makobir, dengan kuburan, dengan saudara kita yang telah meninggal dunia, pelajaran buat kita, agar kita sadar, agar kita ingat, kita akan mati, dan di antara modal mati adalah zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Di dalam kitab Ziratun Nasihin ada satu riwayat, anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra meninggal dunia. Dikala beliau meninggal dunia, dikubur. Sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari ngomong sama kuburan. Apa kata Abu Zar? Hei kuburan, tahukah engkau siapakah yang datang ke kuburan saat ini? Dia adalah anak Rasulullah yang tercinta, Fatimah. Hei kuburan, tahukah engkau siapakah yang datang saat ini ke kuburan? Dialah istri Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Dia adalah ibunda Hasan dan Husain. Hasan Husain, cucunya Rasulullah. Tolong jangan ditanya di alam kubur, jangan diproses, biarkan saja, karena dia anak Rasulullah. Jadikan kuburannya tebing-tebing sorga. Terdengar sayu jawaban dari kubur, ma ana mau diu hasbin wa nasabin, bal ana mau diu amali soleh. Saya kuburan bukan tempatnya jabatan. Saya kuburan bukan tempatnya keturunan. Anak Rasul di alam kubur ditanya, apalagi kita betul apa betul? Pak Kiai, Abu Lais As-Samarqandi menukil hadis baginda Rasul. Rasulullah memberikan empat modal mati. Empat modal mati. Mati modalnya empat, biar selamat. Apa itu yang empat? Ya Ustaz Cepot Gonjales. Songong lo. Yang pertama, lazimus sholah. Sholat yang benar. Yang kedua, lazimu tilawatal Qur'an. Baca Qur'an. Duduk di pengajian. Yang ketiga, lazimu zikrallah. Zikir kepada Allah. Basahkan bibir dengan asma Allah. Dan yang keempat, lazimus sodakoh. Kalau punya duit, jangan pelit. Sodakoh. Karena pelit sifatnya setan. Yang pelit setan. Orang kaya pelit. Suami pelit. Pejabat pelit. Kiai pelit. Ustaz Cepot. Pak Lurah, gimana urusannya ini? Masa saya setan? Habis sholat isya, saya berangkat. Saya berangkat habis sholat isya. Istri saya enggak bilang saya setan. Malahan istri saya melambaikan tangan melepas keberangkatan saya. Kata istri saya, selamat jalan, Fafa. Apa? Mana RT? Selamat jalan, Fafa. Terima kasih, Mama. Fafa. Jangan lama-lama dijawab ya, Fafa. Baik, Mama. Itu istri saya. Kalau saya pulang, pakaiannya rapi. Istri soleha yang taat sama suami. Kalau saya pulang, minyak wanginya 7 meter per peng. Make bedaknya 4 pabrik. Make gincunya kayak kejedol di tiang listrik. Ini lagi saya pesenin lagi dari Singapura nih. Saya beliin BH yang gak pakai, yang pakai remote. Istri saya. Makanya saya setia. Ini saya sampaikan untuk apa, Bu Lurah? Karena perempuan sekarang kurang menghormati suami, kurang menghargai suami. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa di dalam neraka yang banyak perempuan? Bukankah yang hobi ngaji perempuan? Di pasar yang banyak perempuan? Orang hajatan kondangan perempuan? Yang capek hamil, menyusukan, beranak perempuan? Tapi kenapa di alam neraka yang banyak perempuan? Rasul menjawab, kelemahan perempuan. Kurang taat sama suami. Kalau suaminya punya duit, senyum. Kalau suaminya nggak punya duit, cemberut. Itulah salahnya perempuan. Betul apa betul? Iya apa iya? Hei ibu-ibu, contoh Ibu Lurah, bagaimana manisnya, bagaimana rapinya, alisnya nyablak bulan sabit, matanya bulat bola pingpong, hidungnya mancung Sri Kandi, cinta membara, seia sekata dengan gelora asmara cinta. Bu Lurah, no lihat ibu-ibu no. Kalau ngaji bagus pakai seragam. Kalau kondangan bagus pakai bedak. Kalau arisan bagus pakai minyak wangi. Tapi kalau tidur sama suaminya kadang-kadang pakai salep 88. Ibumu. Betul lah betul. Iya apa iya? Iya apa iya? Ngaji hari ini dengan Al-Quran, dengan ibadah sholat, mengajarkan etika, akhlak, sopan, santun. Jadi suami, suami yang soleh. Jadi istri, istri yang soleha. Makanya, ay bapak-bapak, hormati istri, cintai istri. Jangan sakitin istri. Bu, jadi perempuan capek apa tidak? Ibu Lurah anaknya berapa? Dua. Pernah enggak Pak Lurah hamil? Pernah enggak Pak Lurah melahirkan? Pernah enggak Pak Lurah menyusuin anak ibu? Itu korban Pak Lurah. Dengerin bagaimana capeknya wanita. Bagaimana deritanya wanita. Bagaimana nestapanya wanita. Betul apa betul? Makanya Nabi dalam hadisnya berkata, apa kata Rasul? Cintai istrimu, hargai istrimu, sholat, ngaji, butir-butir intan yang melahirkan akhlak. Alhamdulillah. Bu, ibu, alhamdulillah. Sekarang kamu, hei bocah, jadi anak yang berakhlak. Ada anak yatim di sini? Mana? Mana? Saya kasih hadiah janda dia. RT yang nunjuk. Hey, masa anak yatim bangkotan begitu? Bu. Ibu, ada anak yatim? Mana? Mana? Sini, cepat. Sini. Sini. Sini. Sini. Siapa nama kamu? Wisnu. Sekolah kelas berapa? 5. Yang meninggal bapak apa ibu? Bapak. Ibu kamu sudah nikah lagi apa belum? Sudah. Gak bilang-bilang gua. Songong. Kamu pengen bapak kamu mati? Kamu ingin ibu kamu jadi janda? Enggak. Kamu ingin jadi anak yatim? Enggak. Bagaimana kalau yang meninggal itu suami ibu dikubur di sini? dan ibu jadi janda, anak ibu jadi anak yatim. Bagaimana kalau yang meninggal istri bapak-bapak? Bapak jadi duda, istri bapak dikubur di sini, dan anak bapak menjadi anak piatu. Tidak ada anak yang pengen bapaknya mati, tidak ada anak yang pengen ibunya jadi janda, tidak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Ini takdir dari Allah, ini kekasih Allah, ini kekasih Rasulullah. Makanya sadar kita, selagi ayat masih di kandung badan, selagi Allah masih sayang dengan kita, 20.000. Satu-satu bahasanya. Apa maksudnya? Hah? Bagaimana? Kiai yang ngasih. Kalau saya ngasih enggak perlu ada kamera. Jangan kuat-kuat. Ntar temuin saya, bawa ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Aro'aitan lali yukazibu bitin padalikal ladhi yadu'ul yatim. Terus. Wala yatutu ala ta'amil miskin. Siapakah pengkhianat agama? Di antaranya orang yang tidak cinta sama anak yatim. Ya Allah. Bu. Kenapa? Hah? Bu. Pak Lurah. Anak yatim Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Anak yatim. Hah? Berapa? Baru 20. Masa kalah menenek-nenek? Pak Lurah. Anak yatim Pak Lurah. Alhamdulillah. Insya Amin. Ya Robbal. Saudara, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Nih. Makanya zikir jangan lupa. Itu modal mati, zikir. Alhamdulillah. Bu. Ibu. Zikir. Ngatain saya mulu, jelekin saya. Cepot jelek. Cepot jelek. Be. Zikir kepada Allah, sebut asma Allah, kumandangkan kalimat Allah. Kenapa? Supaya Allah akan barokah. Sekarang Bu Lurah udah sekian bulan kagak hujan-hujan, termasuk wilayah Tangerang. Tangerang wilayah saya udah banyak orang yang kekurangan air. Maaf, masyarakat udah banyak yang minta air sama saya. Di pesantren 1000 santri, saya bangun masjid untuk kapasitas 2000 jamaah, 6 miliar saya bor air. Masyarakat pada minta air sama saya. Silakan, se-RW, coba bayangin. Se-RW, korban panas yang berkepanjangan. Saya baru pulang kemarin dari Lampung. Kemarinnya dari Palembang. Bagaimana kabut asap yang ada di Palembang. Hutan bukan hanya terbakar, tapi dibakar dengan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kekayaan pribadi demi kekayaan golongan. Hutan dibakar, akhirnya korban rakyat Indonesia. Betul apa betul? Sedih saya. Sedih. Hah? Hah? Pak. Pak lurah belum ngasih udah turun aja. Makanya salatullah ala ta'a salat ala yasin. Semua tawassalna wabil. Hayo wa kulli mujah bi ahlil bad. Semua salatullah ala Toha salatullah ala ya salat ngaji zikir sedekah empat modal mati dan kita semua pasti akan mati. Betul apa betul? Yang terakhir, banyaklah istighfar kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua al-insan mahalul khata wan nisyan. Jangankan ibu bapak, kiai ustaz juga banyak dosanya. Iya apa iya? Dan dosa yang terbaik kita sesalkan. Kita beristighfar kepada Allah. Tubu taubatan nasuha. Basahi bibir dengan istighfar. Menyesal dalam hati. Jangan lagi berbuat maksiat. Kita kembali ke jalan Allah. Duduk di masjid. Iktikaf. Pandangan mata kepada Al-Quran. Bersuara. Membacakan ayat-ayat Allah. Insya Allah. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Astagfirullah. من الخطايا ربي زدني علما نافيا ووحدني حلالا محفورا فازدني حيما. Watub alaina taubatan nasuha. Watub alaina. Semua asal. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kerabat, andai tolan, tetangga, kaum muslimin yang ada di makobir ini. Assalamualaikum ya ahlatiyah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa pimpinan-pimpinan kami. Jadikanlah jumpa pada hari ini saksi nanti pada yaumil kiamah. Jadikanlah jumpa pada hari ini sebagai saksi nanti untuk kami kau kumpulkan ya Allah di alam sorga sebagaimana kami kumpul pada hari ini. Ya Allah, satu tahun kami lalui. Tahun ini kami awali. Setahun yang lalu ampuni dosa kami. Dan jadikanlah awal tahun baru ini untuk kami senantiasa beramal ibadah. Senantiasa sujud, ibadah, sholat, zikir, takmin, sholawat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jadikanlah kami orang yang senantiasa beribadah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa ikhlas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal isab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, jangan lupa empat modal mati: salat, ngaji, zikir, sedekah yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya, yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يهنانا بمحمد ذلك